لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون إخواني في الدين أعزكم الله. Di ayat yang ke-47 dan setelahnya dari surah Ad-Dariyat, kata Allah Subhanahu wa taala, was-samaa'a banainaha bi-aydin wa inna lamusi'un, dan langit kami ciptakan kami sempurnakan dengan kekuatan dengan kudrah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan dengan hak, bukan dengan main-main. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langitnya, wa inna lamusi'un, dan kamilah yang memperluasnya. Maka langit ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Baik. Apa yang ada di atas kita ini kita anggap langit. Barakallahu fikum, wa illa itu adalah batas penglihatan kita. Dan semua apa yang di atas kita dianggap dan dikatakan serta dinamai dengan langit. Wa illa apa langit sesungguhnya? Barakallahu fikum. Adalah suatu yang sangat luar biasa. Langit yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, afwan. Kalau ana salah tadi, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langitnya ini, barakallahu fikum. Dengan menghiasinya dengan bintang-bintang. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib. Ini baru langit dunia. Taib. Langit yang ketujuh. Belum lagi langit di atasnya, belum lagi lagi di atasnya, belum lagi lagi di atasnya. Masya Allah. Wa inna lamusi'un, dan kamilah yang membentangkannya, memperluasnya. Masya Allah. Wal arda farashnaha fani'mal mahidun, dan kami jadikan bumi ini firasha, Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum. والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Ya wahai sekalian manusia, dipanggil semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan menciptakan bapak moyang kalian. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Rabb yang mesti kalian sembah adalah Rabb yang menciptakan bumi ini, membentangkannya, melapangkannya sehingga kalian bisa dengan mudah beraktivitas di atasnya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bisa membangun rumah, bisa bercocok tanam, bisa sekian banyak yang bisa kalian lakukan. Ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, diajak semuanya, ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'a. Dan yang telah menjadikan untuk kalian langit sebagai bangunan yang ada di atas kalian. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah telah menurunkan dari langit itu hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kemudian dengan air hujan itu Allah SWT keluarkan, tumbuhkan dari bumi ini berbagai macam jenis buah-buahan, biji-bijian, rezeki untuk kalian. Maka Allah di sini mengatakan, wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Baik. Maka sebaik-baiklah kami yang menciptakan, yang membentangkan, yang memfasilitasi barakallahu bikum manusia ini untuk mereka bisa hidup di dunia. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang kekuasaannya, bahwa dialah yang menciptakan langit, dialah Allah tabaraka wa taala yang menciptakan bumi dengan kehebatannya. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan dari sekian banyak jenis makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, barakallahu bikum, dari setiap jenisnya itu kami jadikan berpasang-pasangan. Barakallahu bikum, ada laki perempuan, ada jantan betina, barakallahu fikum, berpasang-pasangan. Baik. Untuk dengannya mereka melangsungkan keturunannya. Baik. Terjamin, terjaga. Baik. Dari generasi ke generasi. Bi'idnillahi tabarak wa ta'ala wa biqudratihi. Wa min kulli, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini. Pasang-pasangan. Baik. Yang pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini ada kemanfaatan untuk kalian. Kalian barakallahu bikum bisa beternak. Barakallahu bikum. Sekian banyak hewan yang bisa kalian ternakkan, dan yang hidup liar juga mereka tetap bisa berkembang berkembang biak, beranak pinak, sehingga juga kalian bisa berburu untuk mendapatkan dagingnya atau memanfaatkan apa yang ada padanya. Barakallahu bikum. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Yang pada barakallahu bikum tumbuhan juga demikian. Nah, jantan betina terjadi proses penyerbukan sehingga terjadilah pembuahan yang dengannya memunculkan keturunan baru. Barakallahu fikum. La'allakum tadhakkarun, kata Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kalian mengingat, agar supaya kalian sadar tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kalian mengambil pelajaran dari alam semesta ini yang Allah telah ciptakan. Betapa hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita yakin pula betapa hebatnya Sang Pencipta. Rabbuna jalla wa ala, Rabb kita Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Baik. Karena kita memang diperintahkan untuk berpikir tentang makhluk-makhluk ini, mempelajarinya. Barakallahu fikum, untuk kita mengambil faedah, manfaat daripadanya. Kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencerna, untuk memperhatikan, untuk mengkaji. Baik. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kekuasaannya, Allah mengatakan fafirru ilallah. Baik. Fafirru ilallah. Maka larilah kalian wahai manusia, menjauhlah kalian dari adab Allah Subhanahu wa taala menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya, beramal saleh. Fafirru ilallah, larilah kalian, menjauhlah kalian dari adab Allah menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, larilah kalian dari murka Allah Subhanahu wa taala menuju kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, dengan tentunya meninggalkan dosa dan maksiat. Barakallahu fikum. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan. Taib. Kalau makhluk kita barakallahu fikum takut, maka kita menjauh daripadanya sejauh-jauhnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ketika kita takut, maka justru kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampunannya dan rahmatnya. Maka dikatakan fafirru ilallah, tubu ilallah. Baik, sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera. Maka Allah mengatakan fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirum mubin. Wahai sekalian manusia, kembalilah kalian ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan beriman dan beramal saleh, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Inni lakum nadhirum mubin, sesungguhnya aku ini, yakni Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk kalian inni lakum minhu nadhirum mubin, sesungguhnya aku ini untuk kalian sebagai pemberi peringatan yang sangat nyata. Barakallahu fikum. Al-firar ilallah, lari menuju Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika kita mendapatkan masalah. Barakallahu fikum. Ketika kita susah, ketika kita sengsara, coba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh para sahabat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Idza hazabahu amrun, kalau beliau diliputi oleh masalah, sama seperti kita, barakallahu fikum, masalah mungkin ada dari keluarga kita, dari anak kita, pekerjaan kita, maisyah kita, ekonomi kita, kesehatan kita, sahabat kita, pertemanan kita, tetangga kita, banyak masalah yang ada. Barakallahu fikum. Maka segera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini termasuk firar ilallah, lari menuju Allah Subhanahu wa taala. Lari menuju Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada seorang pun kecuali dia memiliki masalah. Barakallahu fikum. Hatta orang yang mungkin kita anggap bahagia sekali dia hidupnya, senyum-senyum terus saja. Siapa yang tahu kalau sebenarnya dia memiliki masalah? Cuma kan dia tidak mau memberitahukan kepada siapa-siapa masalahnya. Sehingga kita tidak tahu apa yang sebenarnya dia derita. Yang seandainya kita tahu apa penderitaannya, boleh jadi kita mengatakan, oh lebih bagus kita. Barakallahu fikum. Lebih bagus ana. Masya Allah. Maka syukurilah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jika sekiranya ada kekurangan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya ada masalah, mintalah jalan keluar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin selama ini hanya sekedar teori. Barakallahu fikum. Coba deh. Baik. Nyatakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Coba jelajahi diri kita dan apa yang kita dapati dari Allah Subhanahu wa taala, dari nikmat. Setiap nikmatnya Anda coba syukuri. Akan terasa barakallahu fikum betul-betul kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba. Baik. Ketika kita memeriksa diri kita, walillahilham, kita sempurna. Barakallahu fikum. Anggota tubuh kita sempurna, tidak cacat. Betapa sulitnya mungkin orang yang cacat, imma cacat dari sejak lahir, wa imma karena sesuatu yang menjadikan dia cacat. Alhamdulillah. Baik. Kesehatan tubuh kita juga walillahilham. Barakallahu fikum. Kita syukuri betapa banyak orang-orang yang terbaring di rumah sakit dengan berbagai macam penyakit yang dia derita. Baik. Betapa banyaknya orang yang kita temui dengan keluhan-keluhan tentang sesuatu yang dia rasakan pada dirinya. Barakallahu fikum. Syukuri. Syukuri Anda telah berkeluarga, walillahilhamd. Baik. Betapa banyak orang yang tidak diberi kesempatan untuk berkeluarga. Syukuri bahwa Anda diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuri Anda diberi pekerjaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Anda bisa membiayai hidup Anda tanpa harus meminta-minta ke orang lain. Baik. Syukuri dan syukuri, sebut semuanya. Dan betul rasakan dalam diri kita bahwa betul-betul kita menikmati hidup ini sesungguhnya. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada keluhan-keluhan. Enteng. Barakallahu fikum. Orang yang bersyukur ringan badannya, barakallahu fikum. Enteng hidup dia. Beda orang yang senantiasa berkeluh kesah. Barakallahu fikum. Berkeluh kesah. Tidak ada syukurnya. Hidupnya serba sulit. Hidupnya serba susah. Baik. Coba sejenak kita, barakallahu fikum, duduk. Baik. Menghitung satu demi satu, barakallahu fikum, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Baik. Coba tengok kondisi kita dibanding dengan orang yang lebih lebih dibawa kedudukannya dari kita. Jangan tengok ke atas. Karena ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Anda tengok ke atas, Anda tidak akan pernah mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Tengok ke bawah. Baik. Unduru ila man dunakum, kata Rasulullah SAW. Tengok ke orang yang ada di bawah kalian. Dari sisi kesehatan, sisi pekerjaan, alhamdulillah betapa banyak orang menganggur, tidak ada kerjaannya. Hanya tergantung kepada orang lain. Baik. Baik. Kalian diberi pakaian, betapa banyak orang yang pakaiannya compang-camping. Alhamdulillah kalian diberi akal, kalian masya Allah. Coba syukuri. Sehingga keluar dari lisan kita, yang berasal dari lubuk hati kita, barakallahu fikum, ucapan Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ringan nikmat hidup ini, barakallahu fikum. Baik. Walaupun kita dianggap dan dilihat oleh orang kekurangan, menderita, barakallahu fikum, tapi tetap kita dengan kesyukuran kita syukuri. Seterpuruk apapun keadaan kita, syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda berada di titik ini, Allah Subhanahu wa taala akan berubah hidup Anda. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Anda dalam kondisi kekurangan masih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat itulah, di titik itulah Allah Subhanahu wa taala akan merubah hidup Anda. Dan janji Allah Subhanahu wa taala pasti. La in syakartum, kalau kalian mensyukuri nikmatku. Barakallahu fikum, syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pakai nikmat itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji bahwa Allah akan tambah nikmat itu untuk Anda. Dan janji Allah pasti adanya. Baik. Boleh jadi kita selama ini mengatakan kita bersyukur, bersyukur, bersyukur. Barakallahu fikum. Adakah pernah kita menghitung-hitung yang walaupun kita hitung tidak akan pernah bisa mampu kita menghitungnya? Cuma sekedar sambil lalu begitu, alhamdulillah. Tidak terasa, hambar. Barakallahu fikum, hambar. Coba tengok dengan orang yang ada di bawah Anda. Baik. Anda sesungguhnya berada di atas ketinggian. Syukuri sekali lagi. Syukuri. Barakallahu fikum. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Begitu Anda bangun, silahkan syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. betapa banyak nikmat yang perlu disyukuri. Baik. Coba kita hitung satu satu. Kita akan menjadi orang yang paling bahagia, paling senang hidupnya. Dengan catatan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya tafakkur. Coba berpikir sejenak, merenungi diri betapa kita betul-betul diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur betapa banyak orang yang tidak diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahih? Coba lihat di jalan orang-orang. Waktu salat enggak pi salat. La haula wa quwwata illa billah. Syukuri bahwa Anda diberi takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuri bahwa Anda dimudahkan beramal saleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat luar biasa. Kalau Anda menganggap ini adalah biasa-biasa saja, berarti Anda sebenarnya belum mensyukuri. Baik. Coba kita belajar bersyukur. Barakallahu fiikum. Anda katakan boleh jadi syukur ini adalah suatu teori yang belum kita lakukan. Kembali, barakallahu fiikum. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah akan merubah hidup Anda menjadi lebih baik dan lebih baik. Kalau ekonomi Anda seperti ini sekarang, kemudian Anda syukuri, Allah akan tambahkan. Kalau iman Anda sekarang ini begini modelnya, Anda syukur terhadap nikmat iman, Allah akan tambah iman Anda. Tabarakallahu fikum. Anda syukur dengan ketakwaan dan amal saleh yang Allah mudahkan untuk Anda, Allah akan mudahkan Anda tambahkan, Allah SWT tambahkan untuk Anda ketakwaan itu dan kemudahan untuk beramal saleh berikutnya. Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Salat apa saja? Salat lima waktu atau salat sunnah mutlakah? Barakallahu fikum. Lah, pokoknya dia salat. Salat silakan boleh salat kapan saja. Dua rakaat. Barakallahu fikum, di waktu-waktu yang tidak terlarang. Hagata. Anda mendapatkan kesusahan, silakan salat. Minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada masalah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pasang di status masalahnya. Barakallahu fikum. Jangan ditebar-sebar di Facebook sehingga orang tahu semua keluarga Anda. Ada masalah dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak. Baik, kemudian pasang status. Bemaki. Pasang status dengan makian. Semua yang baca dia merasa yang dimaki. Padahal tidak ada hubungannya dengan orang-orang. Taib, la haula wa quwwata illa billah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatirru ila Allah. Lari menuju Allah Subhanahu wa taala. Anda susah. Barakallahu fikum. Banyak jalan-jalan kemudahan. Baik. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu kemudahan banyak. Barakallahu fikum. Jalan keluar dari keterpurukan Anda itu sangat banyak. imma dengan syukur, imma dengan istighfar wa taubah. Barakallahu fikum. Istighfar dan taubah. Imma as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Coba biasakan kita, barakallahu fikum, biasakan kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salat Ibrahimiyah namanya. Coba baca. Ulang dan ulang, ulang dan ulang, ulang dan ulang. Baik. Perbanyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi 50 kali, bisa jadi 100 kali, bisa jadi 1000 kali. Barakallahu fikum, dalam satu hari. Coba barakallahu fikum. Hitung-hitung coba. Dalam satu hari adakah pernah kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 100 kali? Adakah? Boleh jadi kita tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali pada tasyahud kita. Bahkan boleh jadi ketika nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, kita tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kita dicap orang-orang kikir. Baik, sebagaimana dalam hadis wal bakhilu man dzukirta indahu falam yusalli alaika. Orang yang kikir itu adalah orang yang disebutkan namamu di hadapannya kemudian dia tidak bersalawat kepada engkau. Kikir. Minimal kita mengatakan Allahumma salli wa sallim alaih. Minimal. Barakallahu bikum. Ada naik motor, barakallahu bikum. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istighfar. Ini namanya al-firaru ilallah, kembali kepada Allah SWT dari masalah-masalah yang sangat banyak yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini. Jadi, orang terpuruk, barakallahu fikum, kemudian dia keluhkan keterpurukannya, masalah kesehatan dan berbagai macam, dia keluhkan sana, keluhkan sini. Tapi dia tidak mencoba untuk mencari jalan keluar. Bingung dia. Coba cari jalan keluar, barakallahu fikum. Dan cara jalan keluarnya sangat banyak. Barakallahu fikum. Sangat banyak. Yang jelas janji Allah Subhanahu wa taala pasti. Jadi tinggal kita yang kurang memanfaatkannya. Kurang memanfaatkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fafirru ilallah, lari kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang kena susah, bukan lari kepada Allah Subhanahu wa taala, lari ke minum-minuman keras, lari ke narkoba. Jadi lari ke diskotik. Salah jalannya. Bukan di situ penyelesaiannya. Masalah apapun yang kita hadapi, fafirru ilallah. Lari menuju Allah Subhanahu wa taala. Semua orang memiliki masalah. Dan masalah setiap orang berbeda-beda. Barakallahu fikum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, fafirru ilallah, lari menuju Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi panutan kita. Beliau mencontohkan ini. Setiap urusan yang beliau hadapi, beliau sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta jalan keluar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kemudahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Taib, sesungguhnya aku untuk kalian sebagai pemberi peringatan yang nyata. Ini tugas Rasul. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar, inni lakum minhu nadhirum mubin. Kemudian Rasul menyampaikan satu ketentuan, satu ketetapan. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Jangan kalian menjadikan, mengadakan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala apapun itu. Jadi, jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qadha, Allah telah tetapkan. Allah tentukan, Allah wajibkan, Allah ta'budu illa iyyahu, untuk kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum, ini modal dasar barakallahu fikum untuk selamatnya kita dari kekekalan dalam api neraka. Modal dasar barakallahu fikum harus ada bersama dengan kita ketauhidan itu. Wala taj'alu ma'allahi ilan akhar, ilahan akhar, jangan kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan apapun itu. Taib. Inni lakum minhu nadhirum mubin, sesungguhnya aku untuk kalian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai nadir, sebagai pemberi peringatan, ancaman. Barakallahu fikum. Setelah Allah menceritakan tentang kekuasaannya, Allah memberitahukan tentang haknya untuk diibadahi, untuk ditauhidkan. Masyaallah. Kadzalika ma atal ladina min qablihim min rasul illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah dari rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul sebelumnya, semuanya diperlakukan sama oleh kaumnya. Apa ucapan kaumnya? Sahirun aw majnun. Tuduhan, tudingan untuk para rasul itu. Dituduh sebagai tukang sihir, dituduh sebagai orang gila agar supaya tidak ada yang mengikutinya. Wallahul musta'an. Inilah propaganda orang-orang kafir min qadimiz zaman, sampai zaman sekarang ini, sampai di zaman-zaman yang akan datang. Baik. Jangan heran kalau ada orang yang menuding kebenaran ini dengan apa? Kebatilan. Digambarkan kebaikan itu sebagai kejelekan, hak digambarkan sebagai suatu kebatilan, supaya orang lari dari kebenaran ini, tidak mau mengikuti kebenaran ini. Wala hawla wala quwata illa billah. Baik. Pengelabuan, penipuan. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan untuk kita semuanya, barakallahu fikum. Diberikan jalan keluar dari semua masalah yang kita hadapi, barakallahu fikum, sehingga kita termasuk orang al-faizun, orang yang berhasil, orang yang sukses di dunia dan di hari akhirat. Tapi kita cukupkan sampai sini, barakallahu fikum. Ilahuna subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.